Assalamualaikum teman-teman, aku Citra. Citra mau bawain lagu judulnya yang Aisyah istri Rasulullah. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum. Dia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipi. Cintamu. Nah teman-teman, udah ditontonkan video Citra? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.